Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ayat meniku Gusti Allah dawuh pentingnya telung perkara lan eleke telung perkara. Ana perintah telu, larangan telu. Niki mboten ateges perintahe Gusti Allah mung telung iji kitok mboten. Larangane telung iji nggih mboten. Niki antawis perintah lan perintah telu niki penting. Nah, innallaha satemene Allah ya'muru perintah Allah bil adli kelawan adil. Tafsir Jalalain le maknani adil at-tauhid wal insaf nyuwijake ning Allah lan semedeng insaf kesadaran. Insaf ana sing maknane kesadaran, ana sing maknane insaf niku maknane tengah-tengah sangka lafal nisfun insaf. Tengah-tengah, bertindak tengah-tengah. Sing gampang dipaham, sing biasa kanggo wong awam paham adil niku jejeg dinas. Ora ana bedane antarane ngukumi wong gedhe karo wong cilik. Niku adil. Ora ana bedane antarane sing dihukumi iki wong liya apa keluarga. Namene adil. Niki sing gampang difaham. tapi mufasir macam-macam. Nafsiri Quran kedah ngangge dawuhipun jeng Nabi utawi tindak lampahe utawi takrirat aqwalun Nabi af'alun Nabi takriratun Nabi ya'adil. Tapi sing biasa difahami dene wong akeh adil iku tegese jejeg antarane ngukumi wong gedhe karo wong semedeng wong cilik padha niku adil ora ana bedane. Niki angel niki adil niku angel. Wonten ing hadis diceritakake Kanjeng Nabi ngendika Bani Israel niku nate kon golek hakim sing adil sak negara dipilih telung iji hakim sing paling adil. Terus Gusti Allah ndawuhi malaikat Jibril lan Mikael kon nguji hakim telu wau. Ceritane macam-macam. Cerita sing sepisan malaikat Jibril macak manusa numpak jaran sing Mikael numpak khimar. Cerita maneh sing siji numpak jaran sing siji numpak sapi. Ini cerita nek anten cerita berbeda ya diwaca apanane. Nek takoni sing bener sing di sing cocok yang kepenak nih ya. Sekawit hakim sing pertama gaya nih kaya wong sedeng urusan ono masalah nong jopo geger karone malaikat Jibril lan Mikael macak menungso. Cerita singkat intine laporan. Cuma nalika mlebu mau sing siji nganggo selaman templek, sing siji ora. Ringgit emas. Hakim sing pertama diselamani ringgit emas ditompo. Terus masalah diaturke. Niki kula kekeran kali konco khimar anak ejaran niku didaku tiang menika dimpek. Padahal khimar karo jaran niku mboten sejenis padha karo wedhus misapi niku ora sejenis. Rene ono ringgit emas terus diputuskan sing menang sing dejaran khimare diwino karo sing dejaran ing mongko sing de khimar wis muni niku jane sing leres jarane ku mboke khimar kula niki diwale. Akhirnya tetap dimenangno sing dejaran mergo sing dejaran nganggo selaman templek. Terus metu ganti hakim sing kedua ganti malaikat Mikael sing selaman templek. Masalahnya sami Jare sing Jibril khimar ki anake jaran, jare sing Mikael jaran iku mboke khimar. Ning sing kedua niki rene sing celaman templek iku Mikael, akhire menang sing di khimar. Jarane kecekel sing di khimar. Nah, duki hakim sing ketiga. Lah hakim sing ketiga iku kasyaf. Kasyaf niku ngerti sak durunge kedaden niku namanya kasyaf. Sing diparingi kasyaf niku biasane nabi, rasul, para kekasih, para wali. Diparingi kasyaf. Ki bakale ana tamu ngene-ngene ngerti. Hakim dawuh karo bagian pelawang. Kone ana tamu kon pinarak. Engko nek takon, Pak Hakim wonten ana. Ning teng pundi niki teng lebet. Lan apa nek takoni dipaksa lagi khel. Niki. Ini kanggo jebakan nih, jebakan. Terus tamu kon pinarak karo hakim mau selaman. Wong hakim iku nek selaman dikik, nek selaman polos dak popo, nek selaman templek bahaya niki. Monggo pinarak. Tamu dipinarakno. Mune matur. Kula sak jeke umur kok nembe ninggor niki kula kok gumun. Wonten apa, Pak? Pak Hakim mak tiang jaler, iya. Wong tiang jaler kok head nembe mireng niki. Oh, kok sami kula. Kulo nggih nembe mireng niki ana jaran dana khimar iki nembe mireng niki niki. Masalahe durung diaturke. Tapi wis dibedhek niki. Niki namene kasyaf. Kasyaf. Niki kasyaf. Kasyaf dhewene karo ramalan. Niki ramalan. Nalika niku terus malaikat kalih ninggali dawuh. Qadin fil jannah, qadiyani finnar. Qadi loro neraka, qadi sing siji swarga. Iki wis dipilih sing paling adil. Hakim adil niku angel. Hakim adil angel. Kasyaf kalih ramalan. Ramalan niku ana sing sangka kasyaf, ana sing ora. Kaya ramalan niku nggih mboten kenging diyakini 100%. Mboten kenging. Nek Quran 100% mesti beneri. Dawuhe Gusti Allah mesti beneri. Dawuhe Nabi mesti beneri. Ramalan bisa uga bener, bisa uga keliru. Contone kaya ramalan Indonesia niki wonten ramalan Jawa niku wonten kalih. Sing siji diarani ramalan Jayabaya. Pramale buga. Sing siji ramalan Ronggawarsita. Pramale ulama. Kiai Raden Bagus Burhan. Nah, Raden Bagus Kiai Burhan iki peramal Ronggawarsita. Kula nate ngamak ngapalake ya, mau ampun keliru, ampun diblinder, Pak Sakrone ngramal. Ampun keliru niku namine melintir. Kula nate ngapalke. ramalan Ronggo Warsito makhode teng Jawa Pos, surat kabar Jawa Pos. Dinane Ahad Legi 17 Desember 1998 halaman 7. Tak apa no halaman ini barang lagi. Jadi pamane kepengen buktekna ya hubungan ringene Jawa Pos. Wong kula ngapalake niki 6 tahun kok. Tak baleni riwayat niki tengene Jawa Pos. Dinane Ahad Legi 17 Desember 1998 halaman 7. Raden Burhal ngramal dipunemut-emut ramalan boten kenging diyakini 100%. Bisa uga bener, bisa uga salah. Lah niku isi ramalan pemimpin-pemimpin Indonesia. Sing pertama Satria Ginunjoro Murwo Kuncoro. Satria Ginunjoro Murwo Kuncoro. Niki PR pekerjaan rumah tangga. Dadi engko sampean sing bedhek kula sing ngapalno. Lagi dadi presiden pisanan dibuen. Dibuen karo Londo. Nak Nusa Kambangan, Flores, Bangkahulu. Nanging Murwo Kuncoro pidatone termasuk juara ketiga sak donya. Juara pertama Hitler, Jerman. Juara kedua Mussolini, Itali. Juara ketiga Indonesia, Bung Karno. Ini kaya pantes. Lereti pantes mergo wis kliwat. Ginunjoro Murwo Kuncoro. Satria Ginunjoro Murwo Kuncoro. Nomor loro Satria Wibawa Kesandung Kesampar. Niki bahasa keraton maknane piye ya? Satria Wibawa, berwibawa kuat sampai 32 tahun. Tapi kesandung kesampar. Ketiga Satria Jinumput Sumela Atur. Niki kula apal-apalan nek keliru dilingno lho. Satria Jinumput Sumela Atur. Ora dipilih langsung ya ora, liwat DPR MPR ya ora. Wakil presiden dadi jumput dadekno presiden. Sumela Atur karek nerusno sing dikek. Nah, Habibie. Nomor 4 Satria Piningit Hamong Tuwuh. Satria Piningit Hamong Tuwuh. Satria Piningit ku moh nyalon gak jarang dicalokno dadi. Rumangsane wis tau setruk ping pindho. Engko nek wis dadi sewulan rong wulan lengsen kok digenti sing nyalono. Ketemu kuwate ra mekakan. Dadi gelo sing nyalono terus dilengserno. Ndene Satria Piningit Hamong Tuwa. Gus Dur. Nomor 5 Satria Lelana Tapang Rame. Iki sajane kok tenanan ning ngrungokno aku. Kok ora kaya biasane. Satria Lelana Tapang Rame. Senengane lunga-lunga mesam-mesam ngesmek nangono. Tapi Tapang Rame mah ngurusi sing ora aneh, sing abet-abet mah Tapang Rame. Nggih, mega. Nomor 6 bakal niki Satria Boyong Pambukaning Gapura. Satria Boyong Pambukaning Gapura. Iki besok balik ring satria lelana apa satria boyong asamban sing biji apa sida ring satria boyong pambukaning gapura apa kembali ring satria lelana tapang rame kula mboten bedhek niki satria boyong pambukaning gapura ki sapa lan bakale iki taun iki apa tiba boyong pambukaning gapura apa tiba nerusne lelana tapang rame nomor pitu satria pinandito sinising wahyu satria pinandito sinising wahyu nomor pitu nomor walu satria baja hitam niki sing walu ngapusi kalau ngapusi lah kondo ngapusi berarti wis ora dosa niki sing kula pikir kok dugi pitu tok niki badane pitu apa kok mayaku mukiyamatan apa piye lah niki terserah jenengan niku kula sak basa bates maos surat kabar nek dak oleh maca ngene dak oleh surat kabar jawab pos tak kirimi surat aku maca surat kabarmu kok dak oleh sebab apa benti urus niku dadi surat kabar ku diwaca lah kula maca cuma niki apalan wis 6 tahun 1998 lah saiki 2004 nah niki PR pekerjaan rumah awake nek pun kecekel sampean kandha kula ngono lha nek nah ramalan ngono iku ora kena diyakini 100% cuma sing 5 kok pantes sing 5 ki pantes wangsul dateng ayat nih wangsul dadi wau kodine kasyaf nah kasyaf ramalan niku nek kiai nggih saged kasyaf akeh bener nek kasyaf perintah sing pertama bertindak adil nomor loro wal ihsan niki tafsir macam-macam mana maknane ihsan ada il faraid nekane kewajiban-kewajiban nonton malih al ihsan kata tengene hadis sing terkenal antak budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ngabdiring Allah kaya-kaya ningali dati Allah dati nek sembahyang tenanan ku madep ora wani sembahyang bledeh kausan blong gak wani kok rumongso madep ring Gusti Allah ini al-ihsan ono maneh al-ihsan maknane sing cara biasa gawe apik gawe apik niku cara anu gampangan nek ana wong gedhing parane sil mangkoto ak wong gak tau ngaweh-ngaweh malah diparingi akti man haramak nek ana wong zalim diapura ukfu mandolamak niki ihsan berarti wong apian ya cara Jawa ngono ihsan wong apian lawan katane wong rak kenanan no, ya, no. Cara Jawa kudus dua gel al ihsan berbuat baik wa ita izil qurba maringi wong sing isih ana hubungan family niki mestine maringi fakir miskin maringi yatim piatu tapi teng mriki diutamakake podo-podo sedekah tapi sing isih ana hubungan family ono kelebihan apa sedekah wasilatur rahim niki nek ida idil qurba nanti Abu Bakar Siddiq naliko sumpah-sumpah masalah putrane ingkang nami Aisyah tidak wazina kali sahabat Sofwan bin Mu'attal. Akhire ono keterangan Quran nerangake bebase dakwaan Aisyah selingkuh karo sahabat Sofwan. Nah, Abu Bakar cara wa kudus nesu punakane sing namine Mistah melu dakwa. Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku ora bakal makani Mistah. Nganggo demi Allah nambe sumpah. Temurun ayat walayak tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yaslahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hal ayat wong sing di keluian ojo nganti sumpah ilah ipat-ipat gak gelem maringi wong sing isih ana hubungan famili li miskin li kanca hijrah opo rak pengin Allah ngapura ring kowe nek kowe pengin apura ana mesti sanalika Abu Bakar lajeng balaya Allah inggih Gusti kula pengin sampean ampunten terus mesti di rumat mana lah sumpahe sumpahe di kafarati lah niki nek ana lakon-lakon sing ora apik sampean pun kadung sumpah iku ana carane. Carane biye fakafaratuhu ito'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Surat Al-Ma'idah juz 7 halaman depan. Kafarate sumpah macam telu dilakoni salah siji paring pangan wong miskin 10 saben wong siji sakmut sakmut niku setengah kilo niki paling murah. Nomor loro ngawai sandangan wong 10 nomor telu merdeka ake budak iki no Indonesia ka ono jadi paling enteng sakmut ping 10 berarti ming 5 kilo. Ning ora kena diparingake wong siji ora kena. Mergo Qur'ane nas asyarati masakina. 10 kutune. Ana kira-kira setengah kilo rumangsa kesitien kisinan aya diatur. Wong siji diwehi 2 kilo dadi wong 10 20 kilo beras enteng. Kafarate sumpah ngatene nek wis ngono iku leng melanggar sumpah wis ora ana apa-apa nek diparani ula ulane bali dhewe engko ngono niki niki ana aturane niku Abu Bakar sidane dikafarati. Nah silaturahim niku ono kelebihan keistimewaan nanti Kanjeng Nabi ngendika inna ajalat taati sawaban silaturrahim taat ring Allah sing ganjarane cepat iku silaturrahim paling cepat untuk ganjaran nek donya kejaba besok nek akhirat nek donyane iku lho dilunasin dikit inna ajalat taati sawaban silaturrahim marane ngantos teng riki diistimewake wa ida idzil qurba dadi fakir miskin sing ana hubungan famili supaya diutamaake dia ana telu perintah adil ihsan ida idzil qurba larangane wa yanalan larang Allah taala anil fahsya'i saking perbuatan zina wal mungkari lan mungkar yaitu kufur lan sekehe maksiat wal ba'yi lan lacut zolim fahsya perbuatan zina lafal fahsya tengene Quran pirang-pirang fahsya tengene Quran niku sedaya lafal fahsya tengene Quran niku tafsirane para ulama az-zina ning kejaba siji lafal fahsya tengene juz 3 surat Al-Baqarah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya niki wa ya'murukum bil fahsya niku maknane boten zina kula wangsuli malih lafal al-fahsya al-fahsya tengene Quran tafsirane mesti zina tapi kejaba siji sing nek ngene surat Al-Baqarah juz 3 kawitane ayat asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya setan perintah ring sira janjeni asyaitanu ya'idukumul faqra setan ngancam ning sira kabeh nek do sedekah-sedekah diancam karo setan alah mari pikir asyaitanu ya'idukumul faqra dadi setan ku nek ana wong sedekah kuwedinge ra mekakat mare kere kere ditembok dum-duma wong kere waya murukum bil fahsya perintah setan ing sira kabeh bil fahsya iklawan medit niki al fahsya al bukhl medit jadi sak Quran fahsya sing manane medit niku sing juz 3 surat al baqarah iki liyane az-zina jadi setan ku kuweting nek ana wong sedekah kuwetinge ra mekakat sok dibisiki nek ditu dum-dumna ngono antane ya entek ra ngono nah barang mungkar sing dimaksud kekufuran lan sekehe macem kemaksiatan nek sing bari lacut sing maksud zalim zalim perbuatan zolim niku perbuatan sing paling cepet entuk hukuman qala ba'dul ulama ajalul uqubati alal ma'asi al uqubatu alal ba'yi paling cepet penumpesane Allah kanggo wong sing ahli maksiat yaitu lacut wani nantang Gusti Allah wani nantang dawuh-dawuh Allah paling cepet zolimi ring manusia zolimi ring manusia paling cepet berbuat zolim ring ini manusia paling cepet hukumane nah ini hadis isnani yu'ajjiluhum allahu uqubatahuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain isnani wong loro yu'ajjiluhum allahu uqubatahuma allah mesti nerapke siksane nang dunya ora usah ngenteni nang akhirat wong loro sing mesti ditumpes Allah nak dunya siji al-ba'yu zalim wa'ukukul walideni wani karo bapak ibu mesti tumpes nak dunya orang ngenteni sok kiamat ini ya kejobo nek cepet tobat nah nek kan tobat berarti wis ilang mulane nek ana wong wani karo bapak ibuku dipun bisiki ngwatiri nang tapi Nek ana wong wis arep dadi manten wis cocok. Nah, lah bapak sing wateke sing model ngono iku apa dilebokno wani karo wong tuwa apa ora? Putusan munadzarah kudus mboten. Sampun wonten putusan. Bocahe santri sing lanang, sing wedok santri. Wis padha cara kufu. Nek cara syarak kufu, cara kene imbang. Cuma bapake ku gak seneng sing lanang kurang sugih ngono lho. Pamane. Niki ku wong kula mulang ya mulang nah. Upamane wis kufu wis apik lakune sampe terus dilaksanakake termasuk ngoku kul waliden napa mboten didelok ukurane bapake. Nek bapake ku pancen dhe watek sing nyegele ora umum wong ora uku kul waliden ora keprintahe Qur'an iku wong kon rabi iku sing dicocoki fangkihu matobalakum ora fangkihu matobali abaikum kaono niku kowe rabi yo wong sing bapakmu seneng wah malah ya dimpek engko iki Qur'an juz 4 kersane sampean di bahan-bahan jadi nek wonge wong tuane iku pancen ora umum wong wis ndelonge Mekah kata ora klebu uku kul waliden le nek anu lho le rabi nek ora usah ngunen-ngunene ya le ngunen-ngunene uku kul waliden kuwi ku apa pak ora umum wong niki uku kul waliden wis anggere rabi tapi ora usah ngunen-ngunene ngono wae. Oh, tapi aja nganti diterus sing nonton Pak Sarone aja ngono. Mulangane ngono-ngono. Aja aku. Aku mah wong aku nganggo dalil kok. Sangkehu ma tobalakum rabiya sira ing wong wedok toba kang dadi ayam lakum keduwe sira kabeh luru wong wedok sing mbok senengi. Aja luru wong wedok sing disenengi bapake. Kowe luru wae nene wis santri suami sembarangane cukup bapakmu tidak seneng kene kurang dhuwur. Lucu niku ya, kurang sugih lucu. Niki wong kula mulang ya mulang ya. Tapi nek ndo sampean malah ngunen-ngunene ya niki termasuk uku kul waliden. Mestine sing bener bapak nglestreni. Kok nglestreni? Napa? Mangestone kok iso keliru nang ngono gak ngombe suwi ku. Angel lho lho. Nggih, suwi tak ngombe kok pliket lah pliket. Mangestone nek wis cocok ajeje nek upamane sing dicalonene iku fasik nek ngoten niku bapak wajib malah wajib ngelingake niki sing kula pati wis padha apike santri soleh untuk salihah ganteng untuk ayu ngono cuma kurang sugih ngono wae niku ora masalah. Wong Qur'ane ya berjanji kok wa angkihul ayama minkum masalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimallahu min fadlih. Nek asale pekir tapi melakukan apik pasti diparingi kecukupan dening Allah. Kula nek maknani Qur'an itu mboten nate ngangge insyaallah. Gusti Allah sing dawuh kok insyaallah ngono ku lucu. Surat An-Nur juz 18. Iyyakunu fuqara a yughnihimullahu min fadli. Ku asale fakir tapi rabine api-apian. Allah paring kecukupan. Saking fadali Allah. Wallahu wasi'un alim. Mulane aja wedi ayang-ayangane buta. Sanggar wesanu ya welangkus kanggo sesuk piye kanggo rong tahun nek balangan dari rong tahun iku rene umure tutuk rong tahun lho. Dadi wedi ayang-ayange buta kedarung gak rabi-rabi mati tuwi. Ya aja. Iki bahaya diarani al-baqi. Ya'idzukum nuturi Allah, mituturi Allah ing sira kabeh. La'allakum tazakkarun, mbok menawa sira kabeh padha nampa pitutur sira kabeh. Iki pitutur sing banget apike nganti diwaca saben khutbah. Khutbah Jumat maca ayat niki sangka pentinge. Ayat candhaipun wa'fu lan nepatono sira bi'adillahi kelawan janji ring Allah. Janjimu ring Allah sanggup nabdi ringine Allah. Pun kula terangake bola-bali nongone surat Al-A'raf juz 9 wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf juz 9. Berjanji kula panjenengan nalika tengene alam dzurriyah didangu Gusti Allah, alastu bi rabbikum, aku pangeranmu tah ora. Kita jawab qulu bala, inggih Gusti. Berarti sanggup mengeran. Iku aja nganti dilanggar. Wa aufu bi ahdillah. Atawa janji ring ini sesama gesang, sesama hidup. Iza ahadum nalika berjanji sira kabeh. Janjian kaya ngaji ngelmu tareka aku dijanji karo guru nek wis ngaji mlebu. Kowe tak janji sedina zikirmu semene wajib dilakoni ora kena dilanggar. Janji. Ana kira-kira sanggup pondo, mboten sanggup. Ya wis metu. Ora apa-apa ngono. Nek sanggup kudu dilakoni. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Berjanji dengan kanjeng Nabi padha karo berjanji dengan Allah. Kanjeng Nabi janji dengan sahabat Abu Bakar terus mengisor-ngisor ning ngene guru tarekah. Mila nek mboten sanggup ampun melu-melu. Ya. Ora melu ora apa-apa. Wala tangkudul aimana ba'da taukidia lan aja bubar sira kabeh ngrusak sira mudhari sira al aimana ing pira-pira sumpah atau janji ba'da taukidia sawuse piku kue aiman. Nek wis sumpah wis janji demi Allah aku ngene aja mbok rusak. Sebabnya apa? Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, engkale temen wis ndadekake sira ing lafal Allah ing panjenengane Allah 'alaikum ing atase sira kafir, kafira sebagai penanggung jawab. Kuwi mau le sumpah billahi. Gusti Allah wis mbok nggo pertanggungan jawab. Ojo nganti mbok udari. Innallaha satamni Allah ya'lamu kun danani Allah ma ing barang taf'aluna kang padha nglakoni sira kabeh ing ma. Allah ngerti. Nanti dicontohake sijine wong wedok sing terkenal kumprunge. Kumprung niku nek cara Arab hamqah. Nek ngene Mekah niku ana wong wedok imro'atun hamqa, nek cara Jawa Kudus kemplu. Kemplu atau kumplung jenengane Raithah binti Sa'ad. Niku nek esuk pekerjaan niku nenun. Angger wis tutuk dhuwur diudari neh. Engko saesuk mau ditenun neh, engko bar peduk diudari neh. Dadi sekesuk iku nenun, sesore ngudari. Jenengane Raithah. Mulane nek jenengane anak aja Raithah. Ngono jenenge. Lha iku dienggo contoh, dadi Quran niku sing apik banget ya dienggo contoh nek Quran ana sapa Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sing wampu ya ana. Sing duwagel tenan ya ana Firaun nek Quran. Dadi Quran ku isine lengkap. Nah iki dawuh isyarah. Wala takunu lan ojo no sira kabeh kang lati kaya lakune wong wadon. nakodot kang bubar sapa walati ghazaha ing antehane tenunane ku nek cara Jawa kudus lengarane antehan anteh tenunane mimbak dikuwatin saking sawuse pikukuh wis dadi angkasan hale diudar angkasa hale budar sama sekali piye tegese takhiduna khali podo ngalap siro kape aimanakum ing pura-pura sumpah iro dakholan ing ganggu penipuan ini saat ini kakak niku berjanji apa mana wong duur-duur niku janji kau milih aku ya iya aku minta itu semene jenangannya tim sukses untuk semene ya ngapusi dakholan benakum dakholan itu penipuan benakum antarane sirang kabeh antaku ma'umatun krono ana sapa sagolongan hiya ya umat arba iku luwe gede min umatin tinimbang golongan liyane asale wis janji karo partai A semene ketemu ana partai B sing wedi janjine luwe apik kono meng sak miliar iki sak triliun melu sak triliun lho niki endahe Quran ana ngene ku tapi nek Qurane ora meni sak triliun ora lho golongan sing keri teko-teko luwih gedhe golongane niku tegese golongane sing janjane luwih gedhe wah timbang mesak untuk sak miliar lah rugi aku enak sak triliun padahal wis sumpah bubar sumpah ya innama yabluukumullahu bih angin pestine nguji ing sira kabeh sapa Allah bi kelawan perintah mau ujian wala yubayinan nalan saiki bakal mertelakake tenan lah sapa Allah lakum marang sira kabeh yaumal qiyamati suk dina kiamat ma ing barang kuntum kang ana sira kabeh fi dalem ma takhtalifuna kudu pasulayan sira no dunya besok diudari dening Allah besok no akhirat summa qala walau sya Allahu laja'alakum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'mahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اللهم انزل اللهم انزل ونور قلوبنا وقلوب أولادنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدنا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين